pria-pria ingin hatinya. Betapa bahagia jadi teman hidupnya. Betapa bahagia jadi teman hidupnya. Dia bangun pagi-pagi, dia memasak dan mencuci. Tunggu di pinggir kali dengan harapan di hati. Habis masak dia mandi, kainnya lengket sekali. Membuat jantung berhenti, berkedip tak sempat lagi. Oh, Siti Aisyah bunga sempurna. Oh, setiap pria ingin berhenti.